Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, qala al-musannif rahimahullah wa qawlihi wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Berkata al-musannif rahimahullah, dan juga ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, berarti ini dalil yang berikutnya dalam bab, yaitu ucapan Allah, wa la tufsidu fil ardi, jangan kalian merusak di muka bumi, ba'da islahiha. Kemarin enggak dibahas tentang makna in aradna illa ihsanan wa tawfiqa. Ya. Lewat. Fatani hadha. Tawfiq maknanya adalah mencocokkan apa yang ada dari dalil dengan apa yang mereka inginkan. Itu taufiq. Yang kata mereka cocokologi sama ilmunya, ya, dipas-paskan, dipaskan ke sana, paskan ke sini. Fahada ta'wil barakallahu fikum. Kami semuanya tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kami tidak ingin kecuali untuk agar yang ini cocok dengan yang ini cocok dengan yang itu. Jadi beda dengan taufik yang biasa kita bahas. Semoga mendapatkan taufik, itu bukan itu. Barakallahu fikum. Kembali kepada pembahasan. Qala al-musannif rahimahullah. Wa qawlihi ta'ala wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Qala Abu Bakar ibn Ayyash fil ayah anna Allah ba'atha Muhammadan ila ahli al-ardi wa hum fi fasadin. فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Bahwasanya kata Abu Bakar bin Ayyash dalam ayat ini mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad SAW ke muka bumi dalam keadaan penduduk bumi di dalam fasad, di dalam kerusakan-kerusakan. فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Maka Allah perbaiki kerusakan tadi dengan diutusnya Nabi tersebut. Faman da'a ila khilafi ma ja'a bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang mengajak kepada apa yang selain atau apa yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia membuat rusak kembali bumi dalam keadaan rusak jahiliyah ketika itu. Nabi diutus memperbaiki. Setelah baik, ada orang yang merusak lagi, maka mereka dikatakan merusak di muka bumi. Fahuwa minal mufsidina fil ardi. Berarti siapa yang menyelisihi sunnah, siapa yang menyeleweng dari ajaran Nabi, atau bahkan mengajak kepada selain sunnah, berarti dia sedang merusak di muka bumi. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah, qala aktsarul mufassirin, berkata kebanyakan para ahli tafsir, la tusidu fiha bil ma'asi, jangan kalian rusak atau jangan kalian merusak di muka bumi dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa du'a ila ghairi ta'atillah, dan jangan mengajak kepada selain ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Doa di sini mengajak, bukan berdoa. Ba'da islahillah, jangan mengajak pada selain ketaatan pada Allah setelah Allah perbaiki dunia ini dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, dengan diturunkannya Al-Quran. Ba'da islahillahi iyaha biba'thir rusul wa bayanis syari'ah wa du'a ila ta'atillah. Setelah tadinya Allah perbaiki dengan diutusnya para rasul, diturunkannya syariat-syariat dan mengajak kepada ketaatan. Fa inna ibadata ghairillahi wa da'wati ila ghairihi wa syirka bihi a'zamu fasadin fil ardi. Bahwasanya beribadah pada selain Allah, mengajak kepada selain Allah, atau mengajak pada kesyirikan, menyekutukan Allah, itu sebesar-besar kerusakan di muka bumi. Sebesar-besar kerusakan di muka bumi. Bal fasadul ardi fil haqiqah innama huwa bisyirki. Bahkan kerusakan bumi ini pada hakikatnya adalah dengan kesyirikan-kesyirikan. Wa mukhalafati amrih, dan dengan menyelisihi perintah beliau. sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa syirku wa da'watu ila ghairillah wa iqamatu ma'budin ghairah wa muta'in muttaba'in ghair rasulillah huwa a'zamul fasadi fil ard. Dan juga berarti kesyirikan mengajak pada selain Allah atau menegakkan satu sesembahan selain Allah atau ikutan panutan teladan selain Rasulullah, maka itu adalah sebesar-besar kerusakan di muka bumi. Merusak lautan dengan berbagai macam racun-racun pabrik itu merusak, tapi kecil dibandingkan dengan merusak manusia menjadi musyrik atau merusak manusia menjadi sesat. Wala salaha laha wala li ahliha illa bi an yakuna Allah wahdahu wal ma'bud. Maka tidaklah ada perbaikan, tidak ada pula kebaikan bagi penduduk bumi kecuali dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan dan menjadikan Rasulullah sebagai satu-satunya ikutan panutan. Wa da'wa lahu la li ghairihi, dan mengajaknya kepada Allah tidak pada lainnya. Jadi tidak akan jadi baik penduduk bumi ini kecuali menjadikan Allah sebagai sesembahan satu-satunya dan sebagai yang ditaati satu-satunya. Wa ta'ah wal ittiba', dan juga tidak akan baik penduduk bumi kecuali dengan menjadikan Rasulullah sebagai panutannya, sebagai ikutannya, sebagai nabinya, laisa illa, tidak ada yang lain. Wa ghairuhu innama tajib ta'atuhu idza amara bi ta'atir rasul. Adapun selain itu, selain rasul, maka ditaati kalau mengajak kepada rasul, kalau mengajak kepada Allah, ditaati kalau mengajaknya kepada ketaatan pada Allah dan rasulnya, dan tidak ditaati kalau mengajaknya kepada apa yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Berarti menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi dan ditaati, dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai ikutan panutan Rasul yang jadikan teladan, tidaklah yang lainnya. Adapun orang lain selain Rasul bisa diterima, bisa ditolak. Diikuti kalau sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, tidak diikuti kalau menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Oleh karena itulah, tidak diulang kalimat taat, kalimat ati'u pada ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ayuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Kalimat ati'u diulang dua kali. Ati'u Allah, pakai kalimat ati'u. Yang kedua, ati'u Rasul. Tapi pada yang ketiga, tidak. Mengapa? Karena yang pertama mutlak, yang kedua mutlak, yang ketiga tergantung. Wa ulil amri minkum, dan juga ulil amri, taati mereka. Kok enggak ada kalimat atiu? Karena ngikut atiu yang sebelumnya, kan ma'tufun alaih. Apa makna ma'tuf? Atafun, ngikut yang di belakangnya. Ngikut ati'ullah, ngikut ati'ur rasul, dan ulil amri juga ditaati. Iza wafaqa ma amarallah, iza wafaqa ma amar rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa iza khalafahu falasam'a wala ta'ah. Kalau menyelisih, tidak perlu mendengar, tidak perlu taat. Innama ta'atu fil ma'ruf, yang namanya ketaatan itu pada kebaikan-kebaikan. وَمَنْ تَدَبَّرَ أَحْوَالَ الْعَالَمِ, siapa yang memperhatikan keadaan seluruh dunia ini, seluruh alam ini, وَجَدَ كُلَّ صَلَاحٍ فِي الْأَرْضِ فَسَبَبُهُ تَوْحِيدُ اللَّهِ, maka dia akan dapati. Siapa yang tadabbur, memperhatikan seluruh keadaan alam, maka akan didapati bahwa setiap kebaikan-kebaikan di muka bumi sebabnya adalah tauhidullah wa ibadatuhu wa ta'atuhu wa ta'atu rasulihi. Maka sebabnya adalah ketaatan pada Allah, ibadah kepadanya, dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, wa kullu syarrin, semua kejelekan. Fil alam wa fitnatin wa bala'in, semua fitnah, semua bencana. Wa qahtin, semua kelaparan, kekeringan, tandus, bencana-bencana. Wa tasliti adu, kekuasaan musuh, ditindas, diinjak-injak, dibantai. Fasababuhu, maka sebabnya adalah mukhalafatu rasulih, menyelisihi rasulnya, menyelisihi Allah dan rasulnya. Wa da'watu ila ghairillahi wa rasulih, mengajak pada selain Allah dan selain rasulnya. Kasihan mereka, kaum muslimin dibantai di Bosnia dan Herzeg, maka kaum muslimin berdatangan ke sana untuk menolong. Ternyata keadaan mereka sangat menyedihkan. Islamnya mereka tinggal namanya. Sholat gak ngerti, puasa gak ngerti. Demikian pula ketika di Ambon terjadi pembantaian. Ketika kita ke sana, sebagian besar, gak seluruhnya memang, gak mengerti sholat. Pokoknya Islam. Pokoknya acang. Beta acang. Sholat gak? Beta sing sholat. Padahal mengatakan acang, muslim, acang itu Hasan. Saya golongan Hasan. Karena orang kafirnya dikatakan Robert, sehingga dibilangkan Obed. Acang, Obed. Ternyata gak ngerti tentang sholat. Harus sholat, gak paham. Bahkan sebagian masjid mereka tidak dipakai sholat. Nganggur begitu saja. Gak dipakai kecuali setahun sekali buat acara-acaranya acara bid'ah, bukan acara sholat. Ini barakallahu fikum, kasihan. Maka Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan, kamu bantu mereka, bukan tidak dibantu, bantu mereka. Di samping membantu mereka, yaitu melawan musuh-musuhnya dari orang kafir, bantu mereka untuk mengajari mereka ilmu. Ajarkan pada mereka tauhid, ajarkan pada mereka sholat. Karena itulah tonggak yang akan menjadikan mereka kokoh dan kuat. Dan terlindungi dari musuh-musuhnya. Lihat ikhwan ibn a'azakullah, kata beliau, kalau kalian perhatikan di seluruh alam ini, adanya kebaikan, kemakmuran, salah, aman, tenteram. Mana negeri yang paling aman? Apakah ada satu negeri yang lebih aman dari negeri Saudi? Jujur, orang yang kafir pun akan menjawab Saudi, enggak ada lain. Sangat-sangat amannya. Pernah terjadi, Ustaz, begini-begini. Yang bilang enggak pernah terjadi siapa? Kita bilang yang paling aman. Pernah terjadi kejahatan, tapi dibandingkan dengan seluruh dunia, tidak ada yang seperti di negeri Saudi. Kamu sholat ke masjid itu, pasar dalam keadaan ditutup dengan kain saja, barang-barang yang dijualnya. Sepanjang jalan, sholat semuanya, pedagang-pedagangnya. Tutup dengan kain, dibuka, diambil bisa. Tapi toh mereka gak khawatir. Aman. Apakah ada sebuah negeri yang seperti itu amannya? Tidak ada. Barakallahu fikum. Limana? Bisabab at-tauhid was-sunnah. Sebaliknya, yang mendapatkan bencana, yang mendapatkan kekacauan, pertikaian, na'udzubillah, hancur bahkan negerinya, karena kekufuran, kemaksiatan, kesyirikan, dan kesesatan. Di antaranya kekufuran sudah ma'ruf banyak jenisnya. Kesesatannya biasanya, kalau sudah di sana banyak syiah, Suriah, banyak syiahnya, hancur. Di Yaman, banyak syiahnya, hancur. Terjadi kekacauan, pembunuhan, pertikaian, pemperangan. Karena mereka menyelisihi sunnah. Maka terjadilah apa yang terjadi. Nasallahu salama wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.